بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان حرمة أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، أو كذلك ينتسب إلى غير قبيلته أو عشيرته، فإن هذا حرام ومن التضييع الأنساب، وتضييع الأنساب يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا وفوات أيضا حقوق كثيرة جدا. وانتساب المرء إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمة. وكذلك انتساب الرجل إلى غير مواليه، والمراد بمواليه أي من لهم عليه ولا من لهم عليه ولا بالعتق. فإذا انتسب إلى غيرهم ففيه أيضا مفاسد وتضييع لحقوق، وترتب أيضا مفاسد، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقوله فالجنة عليه حرام دليل على أن انتساب الرجل إلى غير أبيه من كبائر الذنوب. والشريعة من محاسنها العظيمة أن جاءت بحفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يترتب عليه حفظ حقوق عظيمة تترتب على رابطة النسب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. والرغبة عن أبيه أي بترك الانتساب إلى أبيه والانتساب إلى غير أبيه. وقوله فهو كفر دليل على أن هذا من عظائم الذنوب، وإن كان ليس من الكفر الذي يخرج من الملة، لكنه من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab tentang haramnya menasabkan diri kepada selain ayah dan mengaku sebagai budak kepada selain majikannya. Bab tentang haramnya menasabkan diri kepada selain ayah, selain ayah kandung, dan mengaku sebagai budak kepada selain majikannya. Bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menerangkan kepada kita bahwa tindakan mengaku sebagai anaknya orang lain yang bukan bapaknya dan mengaku sebagai budaknya orang lain yang bukan majikannya, ini merupakan tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Karena dalam tindakan ini mendatangkan banyak mafsadah dan menghilangkan banyak hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tersebut. Dan tindakan ini merupakan dosa-dosa besar. Tindakan ini termasuk tindakan dosa besar. Karena tindakan ini akan menyebabkan banyak mafsadah, banyak kerusakan-kerusakan, banyak mudarat, dan juga tindakan ini akan menghilangkan banyak hak, banyak hak yang harus ditunaikan. Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya atau selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya. Maka surga diharamkan baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa surga diharamkan baginya, ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan dosa besar. Dan syariat Islam ini datang dengan ajaran atau tuntunan untuk menjaga nasab. Dengan menjaga nasab ini, maka kerukunan antar keluarga menjadi terjaga. Hak-hak mereka juga akan ditunaikan. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, janganlah kalian benci dengan nenek moyang kalian. Janganlah kalian benci dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang benci kepada bapaknya atau ayahnya, maka itu merupakan kekufuran. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benci kepada ayahnya, maksudnya adalah dengan menasabkan diri kepada selain bapaknya, atau meninggalkan menasabkan diri kepada bapaknya. Ini adalah tindakan benci kepada ayah. Di antara tindakan benci kepada ayah adalah meninggalkan menasabkan diri kepada ayahnya atau menasabkan diri kepada selain ayahnya. Dan ini merupakan dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini merupakan tindakan kekufuran. قال وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا متفق عليه ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم وأخفره نقض عهده والصرف التوبة وقيل الحيلة والعدل الفداء. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما يتعلق بالترجمة ومنها فوائد أخرى مهمة. ومن هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص آل بيته بعلم دون الناس، بل علمهم علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال علي: والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة ونشرها أي للناس، ما عندهم شيء آخر خصوا به دون غيرهم، ونشر لهم الصحيفة فإذا فيها أسنان الإبل أي بيان أعمارها التي تؤدى بها الدية ونحو ذلك، وأشياء من الجراحات يعني أحكام تتعلق بالقصاص في الجروح، كمن شج في رأسه أو قطع إصبع منه أو نحو ذلك في الجراحات، فما هي الديات المتعلقة بها. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، جبلان في المدينة، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا أي توبة، وقيل حيلة، ولا عدلا أي فداء، وقيل المعنى لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة. وهذا في حرمة المدينة النبوية وحرمة الإحداث فيها، وأن ذلك موجب للعنة. قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، والذمة كما بيّن رحمه الله العهد والأمانة، فمن أخفر مسلما أي نقض العهد الذي كان على يد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث فيه بيان تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه إلى غير مواليه. حديث yang berikutnya adalah hadith yang diriwayatkan dari Yazid ibn Syariq ibn Tariq. Dia mengatakan, aku pernah melihat Ali radhiyallahu anhu di atas mimbar. Dia berkhutbah. Aku mendengar dia mengatakan, tidak demi Allah, tidak demi Allah, kami tidak memiliki apapun, kami tidak memiliki satu kitab pun yang kami baca kecuali kitabullah dan apa yang ada di lembaran-lembaran ini. Maka sahabat Ali pun membentangkan kertas tersebut dan di dalamnya terdapat keterangan-keterangan tentang umur-umur unta, keterangan tentang umur-umur unta yang diperlukan ketika membayar diyah, membayar diyat, dan di dalamnya juga ada keterangan tentang ukuran-ukuran qisas. Di dalam kertas tersebut juga terdapat keterangan tentang ukuran-ukuran qisas. Apabila dilukai hingga sekian, maka balasan qisasnya sekian. Dan di dalamnya, di dalam kertas tersebut terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Madinah adalah kota suci. Dia terletak di antara Gunung Air dan Gunung Thaur. Maka barang siapa yang melakukan hadaf atau bid'ah di dalamnya, atau melindungi orang yang melakukan hadaf atau melakukan bid'ah di dalamnya, maka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya atasnya. Maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sharaf, dan tidak juga adil. Sharaf ada yang mengartikan taubah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan menerima taubatnya. Ada yang mengartikan sharaf ini adalah ibadah-ibadah fardunya. Ibadah-ibadah wajibnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pada hari kiamat tidak akan menerima darinya adil. Ada yang mengartikan adil di sini adalah tebusan. Ada yang mengartikan adil di sini adalah tebusan. Ada yang mengartikan bahwa makna dari adil di sini adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Intinya, barang siapa yang melakukan hadas, melakukan bid'ah di kota Madinah, atau melindungi orang yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya taubah atau ibadah fardu, dan juga tidak akan menerima darinya tebusan atau ibadah yang sunnat. Ini menunjukkan bahwa kota Madinah merupakan kota suci yang harus dihormati, harus diagungkan, harus dimuliakan. Kemudian di dalam sahifah tersebut atau kertas tersebut juga terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perjanjian aman kaum muslimin itu satu. Perjanjian aman kaum muslimin itu satu, sama. Orang yang paling rendah di antara mereka bisa melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian aman, memberikan perjanjian aman kepada orang lain. Orang yang paling rendah di antara kaum muslimin pun bisa melakukan hal tersebut. Melakukan perjanjian aman kepada, memberikan perjanjian aman kepada orang lain untuk masuk ke daerah kaum muslimin. Maka barang siapa yang melanggar janji seorang muslim, perjanjian pemberian janji aman seorang muslim, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya taubah atau ibadah yang wajib, dan juga tidak akan menerima darinya tebusan atau ibadah yang sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya, atau dia mengaku sebagai budaknya orang yang bukan majikannya, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Allah pada hari kiamat nanti tidak akan menerima darinya taubat atau ibadah wajib, dan juga tidak akan menerima darinya tebusan atau ibadah yang sunnah. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sabda Rasulullah yang paling akhir inilah yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah, sehingga beliau mendatangkan hadis ini dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم، ومعنى حار عليه أي رجع إليه. هذا الحديث اشتمل على ذكر ثلاثة أمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الأول ادعاء الرجل لغير أبيه عن علم، فمن ادعى إلى غير أبيه كفر. والأمر الثاني أن يدعي لنفسه ما ليس له، يدعي لنفسه ما ليس له، أي من الأوصاف أو نحو ذلك. قال فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، أو يدعي ما ليس له أي من الأموال أو الحقوق فيأخذها ظلما. قال وليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث من أطلق على غيره الكفر أو أنه عدو الله، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك، يعني من أطلق عليه هذا الوصف فإنها ترجع على الأول. فهذه ثلاثة من الكبائر أوردها رحمه الله، اجتمعت في هذا الحديث الذي أورده رحمه الله، والشاهد من الجملة الأولى من الحديث. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengaku bernasab selain kepada ayahnya sedang dia mengetahui hal tersebut, melainkan dia telah kufur. Dan barang siapa yang mengakui suatu barang yang bukan miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Dan silahkan bagi dia untuk mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kekufuran, misalnya mengatakan, wahai orang kafir, padahal dia bukan kafir. Atau dia mengatakan, wahai musuh Allah, padahal dia bukan musuh Allah. Maka tuduhan tersebut akan kembali kepadanya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini merupakan lafalnya atau redaksinya Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat tiga dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Dosa besar yang kedua adalah orang yang mengakui barang yang bukan miliknya. Dosa besar yang ketiga, dan ini maksudnya musannif membawakan hadis ini, yang ketiga adalah dosa memanggil atau menuduh seseorang dengan tuduhan kekufuran atau tuduhan musuh Allah. Yang dimaksud musannif dalam hadis ini, kenapa hadis ini dibawakan di bab ini, adalah yang pertama adalah dosa besar yang pertama, yaitu mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. كان خاتمة المناهي، لأننا في كتاب الأمور المنهي عنها، كان خاتمة ما أورد رحمه الله من الأمور المنهي عنها تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه وتوليه غير مواليه. ثم ختم كتاب الأمور المنهي عنها ببابين، الأول منهما التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله عنه، أي كأنه يقول هذه جملة من المناهي جمعتها لك فاحذر من ارتكاب ما نهى الله عنه أو ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تسلم من العقوبات وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى بتحقيقك التقوى باجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وجميع هذه الآيات كلها فيها التهديد والتخويف من مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن الواجب على المسلم أن يكون في أشد الحذر من المناهي تجنبا لسخط الله سبحانه وتعالى وبطشه وعقوبته. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه أن الواجب على المسلم أن يتقي الله باجتناب المعاصي والبعد عن الذنوب، لأن المعاصي تغضب الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون متقيا لربه ليفوز بثوابه ولينجو من عقابه. باب yang berikutnya adalah bab tentang peringatan dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah menutup kitab tentang larangan-larangan dengan bab yang telah kita baca sebelumnya. Bab yang telah kita kaji sebelumnya yaitu bab tentang haramnya menasabkan diri kepada selain ayah atau mengaku sebagai budak kepada selain majikan. Ini adalah akhir dari perbuatan atau tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Muharramat, kitab yang menerangkan tentang hal-hal yang kitabul manhiyat atau kitab-kitab yang menerangkan tentang larangan-larangan di dalam syariat Islam. Kemudian setelah itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua bab yang terakhir dari kitab tentang larangan-larangan tersebut, yaitu bab tentang peringatan dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah ingin mengatakan kepada kita bahwa inilah hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam, maka janganlah kalian melakukan hal-hal tersebut, hendaklah kalian menjauhinya, karena di sana ada hal-hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita terjatuh ke dalam larangan-larangan tersebut. Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini mendatangkan banyak ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala itu takut. Takut jika saja mereka mendapatkan cobaan atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita peringatan agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jatuhnya kita dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan cobaan di dunia ini dan nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan siksa yang pedih. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kalian akan siksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kalian akan siksanya. Siksanya bagi siapa? Bagi mereka yang menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 30. Firman Allah yang berikutnya adalah firman Allah yang artinya, sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Sesungguhnya siksa Allah itu benar-benar keras, benar-benar berat. Surat Al-Buruj ayat 12. Ini juga menunjukkan kepada kita hendaknya kita takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, karena siksanya yang sangat berat, siksanya yang sangat keras. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang artinya, dan demikianlah hukuman Tuhanmu, hukuman Rabbmu, apabila dia menghukum negeri-negeri yang zalim. Begitulah hukuman Rabbmu apabila dia menghukum negeri-negeri yang zalim. Sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat pedih dan sangat keras. Surat Hud ayat 102. Ini juga menunjukkan betapa pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala, betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika masih di dunia ini. Karena azab yang diceritakan di dalam ayat ini adalah azab yang terjadi di dunia. Hendaklah kita takut, waspada terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena larangan-larangan tersebut akan mendatangkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan cintanya, agar kita mendapatkan surganya, agar kita mendapatkan ridhanya. Hadis yang dibawakan oleh muallif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Sesungguhnya Allah itu bisa cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi bila seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apabila orang tersebut melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Suci. Beliau Allah Subhanahu wa taala bisa cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan oleh hal-hal atau apabila larangannya dilanggar. Kemaksiatan-kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala tersebut akan menjadikan Allah marah kepada hamba-Nya. Qala rahimahullah, babun ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Fi al-bab al-sabiq haddara min irtikab al-manahi, wa fi hadha al-bab bayyana ma idha ma waqa' al-insan fi shay'in min al-manahi ماذا ينبغي أن يقول وماذا ينبغي أن يفعل. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحاصل هذه الآيات أن من ارتكب منهيا فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ونزغاته، وأن يتذكر من غفلته، وأن يذكر الله وعقوبته، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه، وأن لا يصر على الذنب الذي ارتكبه، بل عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح إلى الله من جميع الذنوب. هذا حاصل هذه الآيات. ثم ختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. والحديث جمع فيه بين القول والفعل، قال باب ما يقول ويفعل، فجمع في الحديث بين القول والفعل. فيما تعلق بالحلف بغير الله قال فليقل لا إله إلا الله، والقمار والخوض فيه أن يتصدق صدقة يكون له بها كفارة. وبهذا انتهى ما يتعلق بكتاب المناهي، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Bab yang paling akhir dari kitab larangan-larangan adalah bab tentang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu yang dilarang. Di dalam bab sebelumnya, Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab tentang mewaspadai atau peringatan terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam bab ini, Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang apabila dia telah melakukan larangan-larangan tersebut, apabila dia terjatuh ke dalam larangan-larangan tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini menyebutkan banyak ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama adalah ayat dari surat Fussilat ayat ke-36 yang artinya apabila syaitan menggoda kamu dengan godaan, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita digoda oleh syaitan, maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang yang telah terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan a'udzubillah atau isti'adah-isti'adah yang lain, lafal-lafal isti'adah yang lain. Ayat yang kedua adalah ayat dari surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi oleh bisikan jahat dari syaitan, mereka menjadi ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka ingat, mereka menjadi tahu kesalahan-kesalahan mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita apabila kita digoda oleh syaitan, dibayang-bayangi oleh bisikan-bisikan syaitan, maka hendaklah kita berzikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berzikir kita akan tahu kesalahan-kesalahan tersebut. Dan dengan berzikir kita juga ketika kita tahu kesalahannya, kita akan berhenti dari tindakan tersebut. Ayat yang ketiga adalah ayat dari surat Ali Imran ayat 135 sampai 136 yang artinya, dan orang-orang, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapakah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak, orang-orang tersebut tidak terus melakukan kesalahan-kesalahan tersebut padahal mereka tahu tentang kesalahan-kesalahan itu. Merekalah yang mendapatkan balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka, dan mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sungguh itu merupakan sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal kebaikan. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita di antara ciri orang yang bertakwa, ciri orang-orang yang muttaqin, adalah apabila mereka melakukan kesalahan atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, sehingga dengan begitu mereka akan pantas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan pantas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah ayat dari surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Bertaubat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala apabila salah seorang dari kaum mukminin terjatuh ke dalam kesalahan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum mukminin, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat apabila mereka melakukan kesalahan. Hadis yang terakhir dari Kitabul Manahi atau kitab tentang larangan-larangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dan mengatakan di dalam sumpahnya demi Lata dan demi Uzza, ini adalah berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah dahulu, demi Lata dan demi Uzza, apabila salah seorang mengatakan dengan sumpah seperti ini, Rasulullah mengatakan, hendaklah dia mengucapkan La ilaha illallah. Hendaklah dia mengatakan La ilaha illallah untuk menebus kesalahannya yang dia katakan. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, Rasulullah mengatakan lagi, dan barang siapa yang mengatakan kepada sahabatnya, kesini, marilah kita ta'al uqamiruka, marilah kita melakukan muqamarah, yang artinya adalah berundi, maka hendaklah dia bersedekah. Maka hendaklah dia bersedekah. Ini juga menunjukkan bahwa menutupi kesalahan bisa dengan ucapan. Kalau kesalahannya berupa ucapan sebagaimana hadis yang pertama di awal hadis, yang di akhir hadis ketika dia ingin melakukan tindakan yang salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menebusnya dengan bersedekah. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muqamarah adalah bertaruh ya. Muqamarah adalah bertaruh. Ketika seseorang mengatakan kepada sahabatnya, marilah kita bertaruh, melakukan taruhan, maka hendaklah dia bersedekah. Ini bersedekah ini adalah untuk menutupi kesalahan karena dia telah mengajak saudaranya untuk melakukan taruhan. Demikian kajian kita pada kali ini. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.